السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nikmat Allah itu tak pernah henti, sebagaimana kehidupan kita. Di mana bumi dipijak, di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka PR besar kita adalah senantiasa berupaya untuk mensyukuri semua hal tersebut dan PR syukur itu tidak PR tersebut itu tidak mudah. Butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang membuat kita bernafas lega itu Allah hanya meminta kita sesuai dengan kemampuan kita. Sulaiman At-Taimi pernah menyampaikan bahwa وَكَلَّفَهُمُ الشُّكْرَ عَلَى قَدْرِهِمْ. Allah membebankan rasa syukur itu sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, gak lebih. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, tinggal kita jujur aja. Kalau kemampuan kita 70%, ya jangan ngaku-ngaku 60%. Kalau kemampuan kita 60%, ya jangan ngaku-ngaku 50%. Itu hal penting hadirin. Dan gak ada gunanya juga ngaku-ngaku karena kita berinteraksi dengan Alamul Guyub yang mengetahui hal-hal yang gaib. Allah tahu persis berapa kemampuan kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah menciptakan Anda itu lebih tahu tentang Anda? Bukankah yang menciptakan Anda itu lebih tahu tentang Anda? Ini yang harus kita upayakan dengan jujur. Karena kalau kita gak bersyukur, kata para ulama, Inna Allah la yumatti' bi ni'mati ma syaa. Al-Hasan mengatakan Allah itu memberikan kenikmatan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan inginkan. فإذا لم يشكر قبلها عليه قبلها عليهم عذابا atau qallabaha alaihim adzaba. Dan kalau hambanya enggak bersyukur, maka Allah akan putar nikmat itu jadi azab. Jadi kalau hambanya enggak bersyukur, itu yang tadinya nikmat itu berbalik jadi azab. Qallabaha alaihim adzaba. Itu yang dikatakan Al-Hasan, dan Al-Hasan mengambil dari firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat tersebut, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dan kalau kalian kufur nikmat azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Oleh karena itu, ya seperti kita kajian pagi ini misalnya, atau kemarin ya, kajian kemarin. Itu kalau kita gak syukuri, maka akan berubah jadi azab. Oh, berarti gak perlu kajian Pak Ustadz, biar gak diazab. Kalau gak kajian, kena lagi ke dalil yang lain, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kenal lagi ya di situ. Dan ini dan bukan hanya kajian. Mobil yang kita kendarai kemarin udah kita syukuri belum? Kalau kita belum mensyukuri mobil, berubah jadi azab. Apakah kita berpikir kalau gitu aku enggak usah pakai mobil? Oke, Anda mau pakai apa? Motor. Motor Anda itu Anda syukuri apa enggak? Kalau Anda enggak syukuri, berubah jadi azab. Udah gak usah pakai apa-apa. Oke, kemarin tinggal di mana? Ya di rumahku Pak Ustaz. Rumah Anda tuh udah Anda syukuri belum? Kalau belum disyukuri akan berubah jadi azab. Ya gitu aja terus. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Jadi ini PR besar kita, dan makanya perlu kita ingatkan terus setiap hari hadirin, karena memang PR kita ini tiap hari, dan ini mencakup seluruh ibadah, karena salah satu fungsi sholat lima waktu misalnya ya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikut menuntut ilmu misalnya ya bersyukur nikmat waktu. Jadi memang luar biasa, syukur ini tuh gak mudah. Tidak mudah hadirin. Makanya semoga Allah tolong kita, dan semoga Allah mengampuni kekurangan kita dalam bersyukur kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kita telah menyelesaikan hadis bahwa setiap kita pemimpin, setiap kita pemimpin dan kita pasti akan ditanya oleh Allah. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian dan tentang yang kalian pimpin. Yang kalian pimpin. Dan ini yang harus kita renungkan. Setiap posisi atau peran yang di sana ada unsur kepemimpinan, maka konsekuensinya akan ada pertanyaan Allah pada hari kiamat. Akan ada pertanyaan Allah pada hari kiamat. Maka sebagaimana yang kita sempat bahas, solusinya bukan lari dari tanggung jawab secara mutlak, bukan. Karena tanggung jawab itu sudah bagian dari kehidupan manusia, gak bisa dipisahkan. Dan itu langkah yang diambil oleh Nabi Adam AS. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanah. Kami menawarkan amanah kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa'abaina an yahmilnaha. Dan mereka enggan untuk menerima amanah tersebut. Wa asfaqna minha. Dan mereka takut, enggak amanat. Nah ini, langit, bumi dan gunung itu takut enggak amanat. Takut khianat. Lalu siapa yang ambil alih? Siapa yang maju? Wa hamalahal insan. Dan amanat itu dipikul oleh manusia. Dan apa tafsir manusia dalam ayat ini? Nabi Adam AS. Jadi sampai titik ini bukan hal yang negatif. Karena Nabi AS. Tapi yang jadi masalah adalah bahwa banyak nanti manusia atau anak-anak Nabi Adam ini zuluman jahula. Mereka sangat zolim dan mereka sangat bodoh. Innahu kana zuluman jahula. Nah ini yang harus garis bawahi. Jadi solusinya bukan kabur dari amanat secara mutlak, karena itu sama saja kabur dari fitrahnya manusia. Manusia menghidup itu untuk memikul amanat. Kan ini ja'ilun fil ardi khalifah, kami jadikan manusia itu khalifah di muka bumi. Khalifah itu yang hidup lalu secara bergenerasi demi generasi, dan dalam kehidupan pasti ada amanat. Nah, yang harus dihilangkan adalah kezoliman dan kebodohannya itu. Artinya kalau kita sekarang atau dalam bab ini bicara konteks suami istri, konteks rumah tangga, konteks keluarga, maka pastikan ketika kita memutuskan untuk menikah, menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri, kita tidak bodoh, itu poinnya. Namun juga tidak, bukan berarti menunggu jadi ulama dulu baru nikah. Ya gak ada orang yang nikah sekarang di lingkungan kita. Tapi ada dasar, lalu nanti dikembangkan pada saat menikah. Jadi jangan blank begitu aja, itu sangat bahaya. Gimana nanti kalau Allah tanya pada hari kiamat? Jadi hadirin Allah muliakan, nggak boleh bodoh. Kita mau jadi suami, kita harus ngerti dasar-dasar jadi suami itu apa. Kita mau jadi istri, kita harus punya ilmu. Ini ilmu jadi istri itu jadi kayak apa sih? Dan nggak usah nunggu, dan bukan berarti nunggu sempurna, nunggu jadi ulama, nunggu jadi al-allama, nunggu jadi syekhul Islam, nunggu jadi al-bahar, nunggu jadi al-mujaddid. Ya kalau nunggu jadi mujaddid, setiap 100 orang cuma ada satu hadirin. Berarti setiap 100 tahun hanya ada satu. Jadi setiap 100 tahun hanya ada satu pasangan kalau begitu. Bukan demikian. Kita harus belajar. Dan begitu menikah, terus belajar, belajar, belajar, belajar. Kalau nggak bisa kita jalani amanat itu. Dan kena kita nanti di hari kiamat. Apalagi menikah. Menikah itu amalan yang 7x24 jam. Yang walaupun kita terpisah fisik dengan istri atau suami kita, status kita tetap itu pernikahan. Kecuali bercerai. 3 minggu gak ketemu istri, emangnya langsung otomatis berhenti dari jadi suami atau ditanggalkan? Tetap aja. Walaupun gak ketemu istri 3 minggu, status kita sebagai suami, atau gak ketemu suami 3 minggu, status kita sebagai istri tetap berlaku. Bahkan sebagai istri, kita udah bahas An-Nisa 34, begitu gak ada suami itu ujian sesungguhnya. Fasalihatu hafizatu fasalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah, yang istiqamah, yang taat kepada Allah, lalu taat kepada suami, dan yang menjaga menjaga hak Allah dan menjaga hak suami ketika suaminya tidak ada di sisinya. Jadi bukannya bebas, Alhamdulillah aku lagi cuti nih jadi istri karena lakiku lagi keluar negeri. Oh, justru ujian Anda jadi istri sesungguhnya ketika suami Anda gak ada. Bukan cuti jadi istri. Gak ada cuti jadi istri. Gak ada. Beb, aku kalau hari Ahad cuti jadi suami ya. Gak ada. Terus dia jalan sama perempuan lain gitu. Kenapa kamu? Karena aku cuti dari suami. Gak ada. Kalau perusahaan cuti, lalu hari Ahad kita ngerjakan yang gak ada hubungannya dengan perusahaan. Tapi kalau jadi suami, jadi istri, jadi ayah, jadi ibu, mana ada cutinya hadirin? Lalu kita gak belajar, kita gak berilmu, ya biar siap-siap di hari kiamat. Mungkin kita terselamatkan di dunia karena beberapa faktor, tapi tidak di hari kiamat. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kalian pasti ditanya tentang yang kalian pimpin. Pasti. Mungkin di dunia enggak ada yang berani nanya kita. Oh, mungkin mertua istri Ustaz. Ada banyak mertua istri gak berani nanya sama menantunya. Karena kehidupannya disupport sama menantunya. Udah kalah bergen. Ketakutan. Rumah dibelikan menantu, ini dibelikan menantu. Semua menantu dibelikan. Oh iya aja. Jadi, di dunia mungkin kita gak ditanya. Gak ada yang kontrol kita. Kita bebas. Tapi di akhirat gak ada. Wakulukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Jadi solusinya bukan enggak nikah. Nabi SAW mengatakan faman ragiba 'an sunnati falaysa minni. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan bagian dari umatku. Itu kalimat itu disebutkan setelah Nabi SAW mengatakan saya pun menikahi wanita. Lalu Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang gak suka dengan sunnahku, bukan bagian dariku. Jadi solusinya belajar. Solusinya belajar. Berilmu hadirin. Harus belajar, status yang lain itu secara umum gak 7x24 jam, gak 7x24 jam. Tapi status suami, status istri, status ayah, status ibu, 7x24 jam. Ada seorang ayah itu benar-benar gak perhatian sama anaknya selama 20 tahun. Ya 20 tahun itulah dosa. Gak ada istirahatnya itu jadi ayah. Gak ada istirahatnya jadi suami. Itu yang harus kita tanamkan. Ada suami 25 tahun gak pernah mimpin keluarganya, udah jalan, gak ngamalin anis ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi istri. Berarti 25 tahun dosa dia tuh. Dan dia harus siap ditanya oleh Allah selama 25 tahun itu ngapain aja. 25 tahun gimana cara jelasinnya coba? Kalau Allah tanya di hari kiamat. Kenapa Anda gak ngelit istri Anda? Kenapa Anda gak bimbing istri Anda? Kenapa Anda gak kontrol? Kenapa gak dididik itu istri? Itu gak mudah, Dirin. Itu kalau pernikahan 25 tahun. Kalau pernikahannya 30 tahun. 30 tahun. Dicecar, selesai, Dirin. Kita dicecer karena 1-2 transaksi aja pening kita. Cuman gara-gara 1-2 transaksi atau 1-2 kejadian. Lalu di BAP atau di apa? Itu capeknya minta ampun. Padahal cuma 1-2 kejadian. Di dunia pula. Aduh, ketika keluar aduh enggak lagi-lagi deh gue ngurus-urus kayak begini. Kapok gue deh. Padahal bisa jadi dia gak bersalah, cuma dia jadi saksi atau dia ini apa, dia ada hubungannya. Diputer-puter itu. Pertanyaannya, aduh, gak mungkin. Itu cuma 1-2 kejadian. Gimana 30 tahun dicecer itu? Wakullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Begitu juga dengan istri. Sama. Masalah rumah, masalah anak. Gimana pertanggung jawabannya ketika anak gak sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya karena kelalaian kita, istri pertama kali ditanya. Atau wanita, ibunya ditanya, kenapa anak gak ini? Kenapa anak gak itu? Oh itu berat tadi. Makanya ilmu penting. Habis punya ilmu, jangan zolim gitu aja. Jangan zolim. Karena kan zolim dan bodoh, ya udah. Ilmu dan keadilan, adil aja. Udah mimpin tuh adil udah. Kadang-kadang ilmunya udah tahu tapi enggak adil. Kena juga hadirin. Wah, jangan zolim kita. Suami jangan zolimin istri. Istri jangan zolimin suami. Sesimpel itu aja. Dan jangan mentang-mentang kita lebih tinggi atau lebih punya ilmu kita mainkan pasangan kita. Gak akan selamat di akhirat. Mungkin di dunia dia gak bisa buat apa-apa. Di dunia istri kita gak bisa buat apa-apa karena kita pemimpinnya, tapi kena di akhirat kita. Atau sebaliknya, ada istri-istri yang bisa kontrol suaminya, akhirnya dimanfaatin tuh suami. Ya mungkin bisa di dunia, tapi di akhirat gak bisa. Hati-hati dengan kezaliman. Jangan kita jalani rumah tangga dengan egoisme. Dengan kepentingan kita, dengan hawa nafsu kita. Itu nih. 10 tahun kita memimpin rumah tangga dengan hawa nafsu, 10 tahun itu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang zalim itu enggak pernah beruntung, hadirin. La yuflihul zalimun, kata Allah kan. Orang zalim itu enggak pernah beruntung. Pasti apes aja. Pasti apes. Di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau misalnya kita suami, ya enggak ada gunanya juga kita zalimin istri kita. Sengsara juga kita di dunia akhirat. Enggak ada gunanya juga kita ngebawa rumah tangga ini dengan egoisme, dengan sewenang-wenang, dengan arogansi. Nggak ada gunanya juga, kena juga kita. Kan motif suami ego dan arogan apa sih, biar menang kan? Nggak menang juga beneran deh. Nggak akan menang. Karena kehidupan ini bukan punya kita. Kehidupan ini punya Rabbul Alamin. Dan Allah sudah katakan, ini haram tu zulma ala nafsi, fala tadzulamu. Aku dah haramkan kezoliman atas diriku. Kalian jangan pernah saling menzolimi. Itu. Gak akan pernah. Dan istri rumah tangga itu jangan menang-menangan. Gak ada gunanya juga. Kata para ulama, rumah tangga itu ta'awun alal birri wa taqwa. Saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi arogansi itu gak dibutuhkan. Bukan hanya haram, gak dibutuhkan. Jadi kan ada orang berpikir, iya sih ini haram, tapi dengan ini tujuan saya bisa tercapai. Gak bisa. Gak bisa tercapai. Dengan zolim itu tujuan gak bisa tercapai. Mungkin terkesan tercapai, ya. Tapi secara jangka panjang gak bisa. Mungkin jangka pendek, ya. Tapi kalau kita bicara jangka panjang, lalu akumulasi terus, kita akumulasi, gak akan tercapai. Itu yang harus terus kita ingatkan. Jadi harus pakai ilmu nih, kalau mau siap ditanya, dan jangan zolim aja. Dan gak ada gunanya tricky di rumah tangga, gak ada gunanya arogan di rumah tangga, gak ada gunanya umpet-umpetan di rumah tangga, gak ada. Karena jadi masalah yang nanya kita bukan istri kita nanti. Allah Subhanahu wa taala yang akan tanya. Kalau cuman gimana ngeles istri nanya pas pulang, insya Allah gampang lah. Insya Allah gampang. Atau ngeles kalau suami tanya gitu loh, gampang. Ada banyak laki-laki dan wanita bisa lolos dari pertanyaan pasangannya dan jago-jago bicara. Tapi mungkinkah kita lolos di padang mahsyar, hadirin? Ketika matahari 1 mil di atas kita. Ketika semua rahasia itu akan terungkap, yaumatu balas sarair, hari di mana seluruh rahasia akan terungkap, semua rahasia akan terungkap. Gak ada yang tertutup-tutupi. Surat Thariq ayat 9. Yaumatu balas sarair. Hari di mana rahasia-rahasia akan terbuka. Dipermalukan nanti kita, hadirin. Dipermalukan. Nah, lebih baik kita persiapkan hal itu. Hadirin Allah muliakan, nanti yang bersaksi bukan hanya lisan kita, tapi tangan dan kaki kita itu pun ikut bersaksi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 24, yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Hari di mana lisan mereka akan bersaksi atas mereka. Lisan aja enggak, wa aydihim, tangan mereka pun akan bersaksi. Apa aja yang dilakukan. Kamu chat siapa sih? Cuma senyum-senyum sendiri? Enggak kok, teman. Kamu tahu temanku kan Budi? Dia kan lucu banget kan orangnya. Ya ini Daniel, aku lagi chat. Padahal bukan sama Budi, ini lagi sama Susi misalnya. Dan Susi banyak ya. Oh gitu. Itu kalau laki, kalau perempuan itu. Kamu WA siapa sih? Enggak ini. Kamu tahu kan temanku, sahabatku Santi kan, dia humoris banget. Padahal bukan sama Santi ini. Nah nanti tangan itu yang WA atau yang chat, dia akan bersaksi. Wa aydihim, akan bersaksi. Wa arjuluhum, dan kaki pun akan bersaksi. Bima kanu ya'malun. Dia akan bersaksi. Kamu kemana aja belum? Kamu lagi sibuk ya, belum sampai jam segini belum pulang? Iya, aku lagi meeting. Padahal pergi ke sana, pergi ke sini. Ah, itu kaki akan bersaksi. Kaki yang jalan, yang nginjek pedal gas, yang nginjek kopling, yang nginjek pedal rem, ah itu akan bersaksi. Kemana aja itu? Gitu. Kenapa bukannya justru didik istri tapi malah main di luar sana? Ah itu kaki bersaksi. Bukannya belajar tapi malah nggak jelas? Ah itu tangan kaki bersaksi. Jadi makanya kalau menikah dengan orang-orang beriman itu hidup tuh simple, hadirin. Gak akan mereka mau. Kalau khilaf ya khilaf, tapi gak akan bermain, hadirin. Gak akan berkhianat. Adapun salah secara tabiat, siapa yang gak berdosa? Siapa yang gak pernah melakukan kekeliruan? Tapi udah ngaku, jujur, dan terus belajar, nggak egois, nggak cari excuse, nggak cari justifikasi terus, nggak cari alasan-alasan, salah, lalu istighfar dan taubat kepada Rabbul Alamin. Itu yang perlu kita camat. Karena semua akan ditanya dan yang menjawab bukan hanya lisan. Yang jawab tangan dan kaki juga jawab. Dan apa susahnya Allah membuat mereka bisa berbicara? Jadi di hari kiamat itu pihak-pihak yang kita berpikir mereka gak bisa menyingkap rahasia kita, mereka akan singkap rahasia kita. Siapa pernah berpikir tangan akan bicara menyingkap rahasia kita? Siapa yang pernah berpikir kaki akan bersaksi melawan kita? Ah, hari kiamat mereka akan lakukan itu. Makanya rumah tangga itu, kata para ulama, kan harus didasari iman. Ini fungsinya, hadirin. Bukan ingin ngeribetin, bukan untuk ngeribetin laki-laki dan perempuan. Tapi kalau pasangan Anda beriman, Anda tuh nyaman banget, hadirin. Nyaman. Gak usah ribet-ribet. Tapi kan manusia berpikir gak begitu. Banyak manusia, banyak orang berpikir yang penting gue suka, yang penting gue ini, dan gak mempedulikan iman. Nah, nanti pas berumah tangga, dia sendiri yang ribet. Lihat bagaimana rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Bagaimana lihat Hajar tuh gak ribet ketika ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dia yakin bahwa suaminya beriman kepada Allah. Bukan hanya beriman, ini imamnya para orang-orang beriman. Bapaknya Al-Anbiya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS gak ribet ketika Sarah keluar dari, atau Sarah dilepaskan oleh penguasa Mesir yang zolim, yang ingin mengambil kehormatannya. Nabi Ibrahim kan hanya bertanya, apa yang terjadi? Sarah mengatakan bahwa Allah membalikan makar orang-orang yang kufur. Artinya, alhamdulillah saya gak disentuh. Allah tolong saya. Selesai itu. Gak dikejar, gak dicecer. Masa iya? Kamu gak diapa-apain? Enggak. Kenapa? Beriman pasangan. Gak mungkin bohong. Di antara faktornya. Belum lagi terpautan ruh antara Nabi Ibrahim dengan Sarah. Jadi orang tuh kalau pasangan beriman tuh nikmatnya luar biasa, hadirin. Nah, kita yang ngeluh dan seterusnya, coba renungkanlah. Waktu dulu menikah itu, ini gak yang jadi parameter? Kita tuh menikah karena Allah apa tidak? Iman bukan yang menjadi pondasi. Itu poin. Kalau ternyata bukan, kata fala talumanna ila nafsak, ya jangan komplain kecuali evaluasi diri lah. Oh, itu keputusan kita. Dan jangan putus asa juga. Perbaiki. Perbaiki, hadir. Perbaiki. Ibda binafsik, mulai dari diri Anda. Mulai dari diri Anda. Nanti Allah akan perbaiki diri kita. Kalau Allah lihat kejujuran kita. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Waktu telah habis, semoga besok kita bisa buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.